anak remaja di kala masih sekolah. Hanya jumpa kala belajar, tak berani datang ke rumah. Dalam masa libur sekolah, sedih tak dapat jumpa. Tambah rindu rasa di hati, kala terbawa mimpi. Cinta anak remaja di kala masih sekolah.